Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Al-Qamah. Ia sangat rajin beribadat. Suatu hari, ia tiba-tiba jatuh sakit yang sangat kuat. Maka, istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit berat dan dalam sakratul maut. Tolong, katakan kepada Rasulullah bahwa suamiku sakit keras. Saya mohon, tolong sampaikan. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Bilal radhu anhu, Ali radhu anhu, Salamah radhu anhu dan Ammar radhu anhu supaya pergi melihat keadaan Al-Qamah. Ketika mereka sampai ke rumah Al-Qamah, mereka terus mendekati Al-Qamah. Al-Qamah, ikuti kata-kataku. La ilaha illallah. Al-Qamah, ikuti kataku perlahan. La ilaha illallah. Al-Qamah, kenapa engkau diam saja? Baiklah. Ketika para sahabat mendapati bahwa Al-Qamah pasti akan mati, maka mereka menyuruh Bilal radhu anhu supaya memberitahu Rasulullah tentang keadaan Al-Qamah. Bilal, datanglah ke tempat Rasulullah. Ceritakan kejadian yang terjadi kepada Al-Qamah. Baik, saya akan menemui Rasulullah. Ketika Bilal sampai di rumah Rasulullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang terjadi kepada Al-Qamah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Al-Qamah masih hidup?" "Tidak. Ayahnya sudah lama meninggal. Tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku dan katakan kepadanya, kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang berjumpaku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya." Maka ketika Bilal sampai ke rumah ibu Al-Qamah, lalu ia berkata seperti Rasulullah kata kepadanya. Maka berkatalah ibu Al-Qamah, "Memang aku lebih baik pergi berjumpa Rasulullah." Lalu ibu Al-Qamah mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu Al-Qamah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenarnya tentang Al-Qamah. Jika kamu berdusta, niscaya akan turun wahyu kepadaku." Nabi pun berkata lagi, "Bagaimana keadaan Al-Qamah?" "Ia sangat rajin beribadah. Ia bersembahyang, berpuasa, dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak diketahui banyaknya." Kemudian bertanyalah Rasulullah, "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?" "Aku murka kepadanya." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa kau murka? Mengapa kau marah kepada Al-Qamah?" "Karena ia mengutamakan istrinya daripada aku, dan menurut kata-kata istrinya sehingga ia menentangku." Maka berkata Rasulullah, "Murka kamu itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucap La ilaha illallah." Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Al-Qamah. Ketika ibu Al-Qamah mendengar perintah Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu hendak membakar putraku di depan mataku. Bagaimana hatiku dapat menerimanya?" Kemudian berkata Nabi SAW, "Wahai ibu Al-Qamah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Oleh itu, Jika kamu mau Allah mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan guna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya. Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridho pada anakku Al-Qamah. Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Al-Qamah sambil berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal, lihat apakah Al-Qamah dapat mengucapkan La ilaha illallah atau tidak." Berkata Rasulullah lagi kepada Bilal, "Aku khawatir kalau-kalau ibu Al-Qamah mengucapkan itu semata-mata karena pada aku dan bukan dari hatinya." Maka ketika Bilal sampai di rumah Al-Qamah, tiba-tiba terdengar suara Al-Qamah menyebut La ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai di rumah Al-Qamah sambil berkata, "Segeralah mandi dan kafankan." Lalu disembayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesudah dikuburkan, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri dekat kubur, "Hai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterimanya daripadanya ibadat fardu dan sunatnya." Allah panjangkan umurku, ingin kembali di jalanmu, bila tak cukup waktuku, ampuni hambamu. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.